بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kembali kita membaca kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatul Syirki karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Silakan dibuka halaman 27. Al-Mabhathu Thaniyu, pembahasan yang kedua, Dhulumatul Syirki, tentang gelapnya kesyirikan. Al-Matlabul Awwalu, bagian yang pertama, Mafhumus Syirki, definisi kesyirikan. Asyirku wa syirkatu. Syirik ini punya sinonim syirkah. Syirik, syirkah bimakna waqad ishtaraka wa tasyaraka wa syaraka ahaduhuma al-akhara. Artinya ya, ishtaraka ahaduhuma al-akhara atau tasyaraka ahaduhuma al-akhara atau syaraka ahaduhuma al-akhara, yang mencakup tiga fi'il tersebut. Ya. Syirku itu masdar, syirku atau syirka itu masdar. Kalau kita kembalikan ke fi'ilnya, fi'ilnya bisa ishtaraka atau tasyaraka atau syaraka. Ya, artinya bersyarikat. Ya, bersyarikat itu bersama-sama. Bersama-sama. Syaraka ahaduhuma al-akhra. Salah satu dari dua pihak itu membersamai yang lain. Itu arti asyirku secara bahasa. Salah satu dari dua pihak membersamai yang lain. Sehingga jadi ada lebih dari satu. Kemudian, wa asyraka billah. Asyraka billah, berbuat syirik terhadap Allah. Artinya, ini baru secara istilah ya. Asyraka billah, artinya kufrun, artinya kekufuran. Jadi kalau ada kata-kata, asyraka fulanun billah, asyraka fulanun billah, fulan telah berbuat syirik kepada Allah, artinya fulan kufur kepada Allah. Fahuwa musyrikun wa musyrikiyun. Maka orang yang namanya orang musyrik atau orang musyriki. Fa'ilnya musyrikun atau musyrikiyun. Maka perhatikan di sini, syirik perbuatannya yang menyebabkan dia menjadi kufur. Kemudian orang yang namanya orang musyrik atau musyriki. Wal ismu asyirku fihima. Dan isimnya asyirku fihima. Nama perbuatannya syirik. Waragabna fi syirkikum. Kalau ada orang Arab mengatakan, waragabna fi syirkikum. Kami berharap untuk bisa bersama dengan kalian. Maksudnya musyarakatukum fin nasabi. Ya, maksudnya bisa membersamai kalian dalam nasab. Ya, ini salah satu makna dari syirik. Kemudian makna lain dari wa asyraka billah. Makna lain dari syirik secara istilah, ja'alalahu syarikan fi mulkihi. Menjadikan bagi Allah ada syarikan, ada partner, ada yang membersamai Allah. Fi mulkihi, dalam kekuasaan Allah. Au ibadatihi, atau dalam ibadah kepada Allah. Menjadikan ada sesuatu yang bersama dengan Allah, yang sama-sama boleh diibadahi. Fasyirku, maka kesimpulannya, syirik adalah, ini kesimpulan dari semua pemaparan di atas. Asyirku, artinya huwa anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Anda menjadikan bagi Allah ada tandingan, padahal Allah lah yang menciptakan engkau, menciptakan Anda. Wa huwa akbarul kaba'iri. Dan syirik adalah dosa yang paling besar. Wa huwal mahiqu lil a'mali. Dan syirik adalah yang menghancurkan amalan, menghapuskan pahala amalan-amalan. wal mubtilu laha, yang membuat amalan-amalan itu batal, tidak diterima oleh Allah. Wal harimu al mani'u min thawabiha, yang membuat seseorang terhalang tidak mendapatkan pahala dari amalan-amalan. Fakullu man adala billahi ghairahu bil hubbi aw at-ta'zimi aw ittaba'a khutuwatihi wa mabadi'uhu al-mukhalafatu limillati Ibrahim sallallahu alaihi wasallam fa huwa musyrikun. Maka setiap orang yang berpaling dari Allah kepada selain Allah, baik dalam masalah cinta atau dalam masalah pengagungan atau dalam masalah mengikuti jalannya, mengikuti jalan yang bukan jalan Allah, dan mabadi'uhu al-mukhalafatu li millati Ibrahim, dan sumbernya adalah mukhalafah, menyelisihi, menentang millahnya Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim, yaitu ajaran tauhid, fahuwa musyrikun, maka orang tersebut disebut musyrik. Ya, maka di sini Syekh Sa'id Al-Qahtani beliau menjelaskan makna syirik ya secara panjang lebar, dimulai dari makna bahasa, ya kemudian makna istilah, makna istilah yang asal, kemudian makna istilah yang kita kenal, kemudian konsekuensi-konsekuensi dari kesyirikan, ya, dan juga hakikat dari kesyirikan. Ya, namun kalau kita bisa ambil garis besarnya, syirik adalah anta ja'ala lillahi niddan fahuwa khalaqaka. Anda menjadikan bagi Allah ada tandingan, padahal Allah yang menciptakan Anda. Atau makna yang bagus juga tadi, ja'ala lahu syarikan fi mulkihi aw ibadatihi. Seseorang menjadikan bagi Allah ada partner, ada yang bersama dengan Allah dalam masalah kekuasaannya atau dalam masalah ibadah. Ini makna dari syirik. Wa syirku syirkani. Dan syirik itu ada dua macam. Syirkun akbaru yukhriju minal millati. Wa syirkun asgaru la yukhriju minal millati. Dan syirik itu ada dua macam. Yang pertama syirik akbar, syirik besar. Syirik besar artinya yang yukhriju minal millati, syirik yang mengeluarkan dari agama, mengeluarkan dari Islam. Yang kedua, wa syirkun asgaru, dan syirik kecil, syirik asgar, artinya yang la yukhriju minal millati, syirik yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Ini definisi syirik akbar dan asgar. Syirik akbar artinya yang mengeluarkan dari Islam, syirik asgar adalah yang tidak mengeluarkan dari Islam. Nah sekarang apa batasannya? Mana yang syirik akbar, mana yang syirik asghar, perlu ada batasan. Apa batasannya? Beliau jelaskan di sini. Wa dzakara al-'allamah as-sa'di rahimahullahu anna hadd asy-syirk al-akbari alladhi yajma'u anwa'ahu wa afradahu ay yusarrifa al-'abdu naw'an wa fardan min afradi al-ibadati li ghairillahi. Disebutkan oleh al-'allamah as-sa'di Syekh Abdul Rahman bin Nasir as-sa'di rahimahullah, bahwasanya batasan kesyirikan yang akbar, batasan syirik akbar atau cakupan syirik akbar, scope dari syirik akbar, alladzi yajma'u anwa'uhu afradahu, yang cakupan ini sudah komprehensif, sudah mencakup semua jenis-jenis syirik dan semua turunan-turunannya. Syirik akbar maksudnya sudah mencakup semua jenis-jenis syirik akbar dan turunan-turunan syirik akbar, yaitu ya di sini yang dicetak tebal di sini, ayu sarrifa al-abdu naw'an aw fardan min afradil ibadati li ghairillah, itu batasannya. Seorang hamba memalingkan satu jenis atau satu bentuk dari bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah, itu batasannya. memalingkan satu buah ibadah, satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka itu termasuk syirik akbar. فَكُلُ اعْتِقَادٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ثَبَتَ أَنَّهُ مَأْمُرٌ بِهِ مِنَ الشَّارِعِ. Maka semua keyakinan, semua perkataan, semua amalan yang telah sahih bahwasanya hal tersebut diperintahkan oleh syariat, فَصَرَفَ لِلَّهِ وَحْدَهُ, kemudian seseorang mempersembahkan hal itu kepada Allah semata, tauhidun wa imanun wa ikhlasun, maka ini adalah tauhid atau disebut juga dengan iman atau disebut juga dengan ikhlas. Ya, kalau seseorang melakukan suatu keyakinan, memiliki suatu keyakinan atau mengatakan sebuah perkataan atau melakukan suatu amalan yang ini memang diperintahkan oleh syariat, kemudian dipersembahkan hanya kepada Allah semata, maka inilah tauhid, inilah iman, inilah ikhlas. Wa sarfuhu li ghairihi syirkun wa kufrun. Nah, kalau dipersembahkan kepada selain Allah, maka jadilah itu syirik dan kekufuran. Kalau ada amalan, perkataan atau akidah atau keyakinan yang memang diperintahkan oleh syariat, ya, maka ini adalah ibadah. Nah, kalau ibadah ini dipersembahkan kepada selain Allah, walaupun cuma satu, maka itu disebut dengan syirik dan kufur. Lebih tepatnya syirik akbar. Wa hadza dhabitun li syirkil akbari la yashuddu anhu syai'un wa amma haddu syirkil asghari fahuwa. Inilah kaidah dari syirik akbar, yang tidak ada jenis dari syirik akbar yang keluar dari cakupan ini. Tidak ada yang syadz, tidak ada yang nyeleneh. Tidak ada yang keluar dari batasan yang disebutkan tadi. Adapun batasan dari syirik asghar adalah sebagai berikut. Kullu wasilatin wa dhari'atin yatatarraqu minha ila syirkil akbari. Setiap sarana dan sarana, ya, dhari'ah artinya sama dengan wasilah. Setiap sarana yang itu menjadi jalan, ya, untuk tercapainya syirik akbar. Setiap sarana yang menjadi jalan kepada syirik akbar. Minal iradati wal aqwali wal af'ali. Baik berupa keyakinan ataupun perkataan ataupun perbuatan. Allati lam tablugh rutbatal ibadati. Yang dia belum sampai mencapai level ibadah. Ya, keyakinan atau perkataan atau perbuatan tersebut belum disebut sebagai ibadah, belum merupakan perbuatan ibadah, dan dia adalah sarana menuju syirik akbar, maka inilah disebut, yang disebut dengan syirik asghar, syirik kecil. Ya, ini diantara batasan syirik akbar dan syirik asghar yang bagus, yang cukup jelas batasannya, sehingga nanti bisa digunakan untuk membedakan mana perbuatan syirik akbar dan mana perbuatan syirik asghar. Adapun mengenai contoh-contohnya nanti akan ada babnya tersendiri insyaallah taala. Kemudian al-matlabu tsaniyu, bagian yang kedua, al-barahinul wadihatu fi ibtalis syirki. Dalil-dalil yang jelas, yang tegas, yang membatalkan kesyirikan, yang menunjukkan batilnya kesyirikan. Al-adillatul qati'atu al-wadihatu fi ibtali syirki. Di antara dalil-dalil yang tegas, yang jelas, yang menunjukkan batilnya kesyirikan, wa dhammi ahlihi, dan juga yang mencela orang-orang yang melakukan kesyirikan, kathiratun, ini sangat banyak sekali. Minha ma yali, minha ma ya'ti, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kullu man da'a nabiyan aw waliyan aw malakan aw jinniyan aw jinniyan, barang siapa, ya, setiap orang yang berdoa kepada nabi, ya, berdoa kepada nabi atau berdoa kepada wali, berdoa kepada malaikat atau berdoa kepada jinniyan, kepada jin, Aw sarafa lahu syai'an minal ibadati, atau memalingkan satu jenis ibadah kepada mereka, kepada nabi, beribadah kepada nabi atau beribadah kepada wali, beribadah kepada malaikat atau beribadah kepada jin. Faqad ittakhadahu ilahan min dunillahi. Maka orang tersebut telah menjadikan mereka-mereka ini, nabi, wali, malaikat dan jin, orang tersebut menjadikan mereka ini sebagai tandingan, sebagai sesembahan selain Allah. Wa hadha huwa haqiqatus syirki al-akbari alladhi qala Allah ta'ala fihi. Dan inilah hakikat dari syirik akbar yang Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa ma yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Dalam surat An-Nisa ayat 48. Yang kedua, minal barahini al-qat'iyyati allati yanbaghi tabyinuha wa tawdihuha liman ittakhadha min dunillahi alihatan ukhra. Di antara dalil yang jelas yang hendaknya dijelaskan dan dijelaskan bagi orang yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, Am ittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Apakah mereka mengambil sesembahan-sesembahan, apakah mereka menyembah sesembahan-sesembahan di bumi yang hum yunshirun, yang mereka bisa menghidupkan. Artinya Allah katakan, apakah kalian, apakah mereka manusia menyembah sesembahan-sesembahan dan sesembahan-sesembahan tersebut bisa menghidupkan makhluk? Apakah sesembahan yang kalian sembah bisa menghidupkan makhluk? Tentu jawabannya tidak ada. Tidak ada yang bisa. Sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah, tidak ada yang bisa menghidupkan makhluk. Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Andaikan di langit dan di bumi ada sesembahan selain Allah, ya, maka lafasadata, maka langit dan bumi akan hancur. Fasubhanallahi rabbil arshi amma yasifun. Maka maha suci Allah, Rabb yang menguasai arsh dari apa-apa yang mereka sifatkan kepada Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak layak ditanya, tidak perlu ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Justru mereka manusia yang akan ditanya oleh Allah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 21 sampai 23. Ya, maka di sini syahid atau inti dari ayat ini Allah katakan, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Andaikan ada sesembahan-sesembahan selain Allah yang layak disembah, maka tentunya langit dan bumi akan hancur. Faqad ankara subhanahu 'ala man ittakhadha min dunihi alihatan min al-ardh. Allah Ta'ala mengingkari orang-orang yang mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah dari bumi. Sawa'un kanat hajaran au khashaban. Baik sesembahan tersebut berupa batu ataupun berupa kayu. Au ghaira dhalika minal awthani allati tu'badu min dunillahi. Atau yang dalam bentuk lain, berupa awthan, berupa berhala-berhala yang disembah selain Allah. Ya. Atau awthan di sini artinya semua hal-hal yang disembah selain Allah. Ya, karena ada istilah al-awthan, ada istilah as-sanam, al-asnam. Ya. Al-awthan ini jamak dari wathan. Kemudian al-asnam jamak dari sanam. Ya. Kalau sanam, sanam itu sesembahan selain Allah yang berupa berhala, berupa gambar. baik dua dimensi ataupun tiga dimensi, patung ataupun gambar ataupun yang lainnya. Kalau authan ini lebih luas. Authan itu semua sesembahan selain Allah berupa pohon, ataukah berupa batu, ataukah berupa malaikat, berupa nabi, berupa jin, semua termasuk authan. Ya, makanya di sini beliau katakan au ghairu dzalika minal authan allati tu'badu min dunillah. Falhum yuhyuna al-amwati wa yab'atsunahum. Maka apakah mereka sesembahan-sesembahan tersebut bisa menghidupkan orang-orang mati, ya, yuhyuna al-amwata, bisa menghidupkan orang-orang mati, wa yab'atsunahum. Dan apakah mereka bisa membangkitkan orang mati? Al-jawabu kalla. Jawabannya tentu tidak mungkin sama sekali. La yaqdiruna ala syai'in min dhalika. Mereka tidak mampu untuk melakukan itu sedikit pun. Walau kana fis samawati wal ardi alihatun tastahiqqul ibadatu ghairallahi. Andaikan di langit atau di bumi terdapat sesembahan yang berhak mendapatkan ibadah selain Allah. La fasadata. Maka langit dan bumi akan hancur. Wa fasada ma fihima minal makhluqati. Dan akan hancur pula makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kenapa demikian? Li'anna ta'addudal alihati yaqtadi at-tamannu'a wa tanazu'a wal ikhtilafa. Karena berbilangnya sesembahan, adanya lebih dari satu Tuhan, ini akan berkonsekuensi, akan melazimkan tamannu', saling tercegahnya satu dengan yang lain. Tanazu, saling berselisihnya Tuhan-Tuhan tersebut. Dan ikhtilaf, saling bertentangannya Tuhan-Tuhan tersebut. Ya, kalau ada dua Tuhan, maka dua Tuhan ini akan saling menghambat, akan saling bertentangan, akan saling melawan. Fayahduthu bisababihi alhalaku. Maka akan terjadi dengan sebab itu, akan terjadi kebinasaan. Falau furidha wujudu ilahaini. Alih kita asumsikan, ada dua Tuhan. Kita asumsikan ada dua Tuhan. Wa arada ahaduhuma ayakhluqa syai'an wal akharu la yuridu dzalika. Yang Tuhan yang satu menginginkan untuk menciptakan satu benda. Sedangkan Tuhan yang lain enggak pengen, tidak menginginkan hal itu. Aw arada ayu'tiya wal akharu arada ayyamna. Atau Tuhan yang lain, Tuhan yang pertama menginginkan untuk memberikan sesuatu pada makhluk, sedangkan Tuhan yang lain tidak ingin. Tuhan yang lain inginnya menghambat pemberian tersebut. Aw arada ahaduhuma tahrika jismin wal akharu yuridu taskinahu. Atau Tuhan yang satu menginginkan untuk menggerakkan satu raga dari makhluk, sedangkan Tuhan yang lainnya menginginkan untuk makhluk tersebut diam. Fahina idzin yahtallu nizamul alami. Maka ketika itu akan rusaklah pengaturan alam. Stabilitas alam akan hancur. Karena ada dua yang berkuasa, yang satu pengen begini, yang satu pengen begitu. Ya, tidak sinkron. Wa tufsidul hayata, dan ini akan menghancurkan kehidupan. Wa dzalika, dan ini karena beberapa poin. Ya, kalau kita breakdown, kalau kita rinci lagi, karena disebabkan beberapa poin. Yang pertama, li'annahu yastahilu wujudu muradihima ma'an. Yang pertama, karena mustahil. Ya, mustahil adanya dua hal yang mereka inginkan bersamaan. Wa huwa min abtalil batil, dan ini merupakan kebatilan yang paling batil, hal yang paling tidak mungkin. Li'annahu law wujida muraduhuma jami'an la lazima ijtima'ud diddain. Karena andaikan dua-duanya bisa terwujud, ya, padahal yang satu pengen begini, satu pengen begitu, maka ini namanya bergabungnya dua hal yang bertentangan. Wa ayyakuna syai'u al-wahidu hayyan mayitan mutaharrikan sakinan. Maka nanti di dunia ini akan ada satu benda yang dia hidup tapi mati, dia bergerak tapi diam, dan ini tentunya tidak mungkin. Ya, maka tidak mungkin terwujudnya dua keinginan dari dua Tuhan tersebut. Yang kedua, wa idza lam yahsul muradun wahidun minhuma lazima ajza kullin minhuma wa dhalika yunaqidu ar-rububiyyah. Dan kalau yang terwujud hanya satu keinginan dari satu Tuhan saja yang keinginan yang terwujud, maka ini menunjukkan mereka adalah Tuhan yang lemah, ajiza. Ya, dia Tuhan yang punya kelemahan. Karena Tuhan yang satu berkeinginan sesuatu, yang lain tidak terwujud keinginannya. Terkadang yang lain ini terwujud keinginannya, yang Tuhan yang satu tidak terwujud. Berarti ini dua-duanya Tuhan yang lemah. Maka ini dzalika yunaqidu ar-rububiyyah. Ini bertentangan dengan sifat rububiyah. Rububiyah, sifat ketuhanan. Tuhan tidak mungkin lemah. Kemudian wa in wujida muradu ahadihima wa nafadha duna muradil akhari kana an-nafidhu muraduhu huwal ilahul qadiru wal akharu ajizun dha'ifun makhdhulun. Andaikan yang terwujud hanya salah satunya, salah satu saja, Tuhan yang satu terwujud terus, Tuhan yang kedua tidak terwujud terus, ya maka ini kana nafidhu, Tuhan yang keinginannya terwujud terus, inilah Tuhan yang al-ilahul qadir, Tuhan yang maha kuasa, wal akharu ajizun, sedangkan Tuhan yang satu lagi Tuhan yang lemah, dha'ifun yang lemah, makhdhulun yang dia bisa dimakhdhul, bisa dinihilkan, bisa dilengserkan. Wattifaquhuma ala muradin wahidin fi jami'il umur ghairu mumkinin. Dan sepakatnya mereka dalam semua keinginan mereka, adanya kesepakatan dalam semua keinginannya. Ada dua Tuhan dan semua keinginannya sama terus, tidak pernah berbeda. Ya, maka ini fi jami'il umur, dalam semua perkara, ghairu mumkinin, ini tidak mungkin, mustahil. Maka dari empat poin ini bisa kita ketahui, bisa kita pahami, bahwasanya tidak mungkin ada dua Tuhan, ada dua sesembahan. Pasti hanya ada satu Tuhan. Nah, ini adalah argumen yang bagus untuk membantah semua agama, semua keyakinan yang menganggap ada lebih dari satu Tuhan. Ya, dengan ini sebenarnya adalah argumen logika yang diterima oleh orang-orang yang berakal. Ya, jadi ini bisa disampaikan kepada orang-orang yang punya keyakinan Tuhan itu lebih dari satu untuk membantah keyakinan mereka. Demikian wassallallahu alaihi wa sallam.